Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Pada pertemuan yang lalu, dijelaskan di dalam ayat yang ke-160 bahwa Bani Israel yang telah mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala kurang begitu bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut. Hal ini menyebabkan mereka mencampakkan dirinya dalam kedzaliman dan terancam mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda mereka kurang bersyukur ialah mereka selalu berkeluh kesah, kurang menerima makanan lezat yang tiap hari didapatkan tanpa usaha sedikit pun berupa al-manna wasalwa. Mereka justru merindukan makanan-makanan yang lebih rendah kualitasnya. Maka sebagai hukuman terhadap Bani Israel itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk mencari sendiri makanan-makanan yang mereka inginkan. Barakofikum. Disebutkan dalam ayat berikutnya yang ke-161. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum uskunu hadhihi al-qaryah. Dan ingatlah ketika dikatakan kepada mereka, yakni Bani Israel, tinggallah kalian di negeri ini, wakulu minha haitsu syi'tum, dan silakan kalian makan apa yang kalian sukai di sana. Wa qulu hittah, dan ucapkanlah hittah, ya Allah, hapuslah dan maafkanlah kesalahan kami. Wa dkhulul baba sujjada, dan masuklah kalian ke dalam pintu gerbang negeri itu dalam keadaan sujud, yakni tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Naghfir lakum khotiatikum, kami akan mengampuni dosa-dosa kalian. Sanazidul muhsinin, dan kami juga akan menambah kenikmatan bagi orang-orang yang suka perbuat kebaikan. Ayat berikutnya 162. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ. Maka orang-orang yang zalim dari kalangan Bani Israel mengganti qawlan ghayra alladhi qila lahum, ucapan yang selain apa yang diperintahkan untuk mereka. Fa arsalna alaihim rijzan minas sama, lalu kami mengirim azab untuk mereka dari langit. Bima kanu yadlimun, dengan sebab mereka telah berbuat zalim. Qala asy-syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimah ta'ala, wa idh qila lahum, dan ingatlah ketika dikatakan kepada Bani Israel, uskunu hadihil qaryah, tinggallah kalian di negeri ini. Wahia ai udkhuluha litakuna watonan lakum wa maskana. Wahia iriya, masuklah ke negeri itu sebagai tempat tinggal dan menetap untuk kalian, yakni kota Ilia. Wa kulu minha haitsu syi'tum, dan makanlah apa saja yang kalian senangi dari negeri itu. Ai qaryatan kanat katsiratal asjar ghaziratal thimar raghidatal aish, falidhalika amarahumullahu an ya'kulu minha haitsu syau, sebuah negeri yang banyak pohonnya, banyak buah-buahannya, dan makmur kehidupannya. Oleh sebab itulah Allah memerintahkan mereka untuk memakan apapun yang mereka senangi di negeri Ilia itu. Wa qulu hina tadkhuluna al-bab hitta ay uhtut anna khatayana wa'fu anna. Namun syaratnya ialah, ucapkanlah ketika kalian masuk ke dalam pintu gerbang negeri Ilia dengan ucapan hitta, yang artinya ya Allah, hapuslah dan maafkanlah kesalahan kami. Wadkhulul baba sujjada ay khadhi'ina li rabbikum mustaqinina li izzatihi syakirina li ni'matihi. Syarat yang kedua, masuklah kalian melalui pintu gerbang negeri Iria itu dengan bersujud kepada Allah, tunduk kepada Rabb kalian, merendahkan diri di hadapan kemuliaan Allah, mensyukuri nikmatnya. Fa'amarahum bil khudu'i wasu'alil maghfirati. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan Bani Israel untuk tunduk kepada Allah dan memohon pengampunan kepadanya. Wa wa'adahum ala dzalika maghfirata dzunubihim wasawabal 'ajila wal ajila. Dan Allah menjanjikan bagi yang melakukan hal itu akan mendapatkan pengampunan dosa, pahala yang besar di dunia dan di akhirat. Kalau pakai ain itu dunia, kalau pakai hamzah akhirat. Ya. Al-ajil dunia, wal-ajil akhirat. Faqala naghfir lakum khati'atikum. Maka Allah pun berfirman, kami akan mengampuni dosa-dosa kalian. Sanazidul muhsinin. Kami juga akan menambah kebaikan untuk orang-orang yang berbuat baik. Min khair dunya wal akhirah. Dari kebaikan dunia dan akhirat. Falam yatamassalu hadzal amra al ilahiyya. Namun Bani Israel tidak melaksanakan perintah ilahi ini. Bal badalalladzina zalamu minhum. Bahkan orang-orang yang zalim dari kalangan Bani Israel merubah perintah itu. Ai asallaha wastahanu bi amri. Mereka durhaka kepada Allah dan meremehkan perintahnya. Qaulan ghayra alladhi qila lahum. Mengganti ucapan yang selain yang diperintahkan kepada mereka. Faqalu badala talabil maghfirah wa qawlihim hatta habba fi sya'irah. Mereka mengganti permohonan ampun dengan ucapan hatta dirubah dengan ucapan habba fi sya'irah, yang artinya biji dalam gandum. Wa idza badalul qaul ma yusrihi wa suhulatihi fatabdiluhum lil fi'li mim babi aula. Jika Bani Israel berani mengubah ucapan yang mudah dan ringan, maka untuk merubah amalan lebih hebat lagi, ya, lebih berani lagi untuk mengucapkan hitah, ya artinya ya Allah ampunilah kami, hapuslah dosa kami. Itu berani mereka rubah menjadi habbah fi sya'irah. Apalagi perintah untuk melakukan suatu perbuatan yang berat, tentu mereka akan lebih berani melanggarnya lagi. Barakallahu fikum. Wa li hadha dakhulu wa hum yazhafuna ala astahihim. Oleh sebab itulah ketika mereka diperintah untuk masuk melalui pintu gerbang dengan tunduk dan sujud, mereka justru masuk melalui pintu gerbang itu dalam keadaan membelakangi pintu gerbang itu dengan pantat-pantat mereka. Fa'arsalna alaihim hina khalafu amrallahi wa asawhu rijzan minas sama ay adaban syadida imma ta'un wa imma ghairahu minal uqubatis samawiyyati. Maka kami kirim di atas mereka ketika mereka menyelisih perintah Allah dan durhaka kepadanya rijzan minas sama, yakni adab yang sangat pedih dari langit, mungkin berupa ta'un, wabah penyakit yang mematikan, bisa jadi hukuman-hukuman langit yang selainnya. wa ma dzalamahumullahu biiqabihi. Sungguh Allah tidak mendzalimi Bani Israel hanya dengan sebab menghukum mereka. Wa innama kana dzalika bima kanu yadzlimun. Sesungguhnya Allah menghukum mereka itu tidak lain karena mereka berbuat zalim. Ai yakhrujuna min ta'atillahi ila maksiatih. Mereka berani keluar dari ketaatan menuju maksiat kepada Allah. Min ghairi daruratin alja'athum wala da'in da'ahum siwal khabas wasyari alladhi kana kaminan fi nufusihim. Mereka tidak mentaati Allah bukan karena darurat yang menimpa mereka atau ada yang mengajak mereka, melainkan semata-mata kebusukan dan kejelekan yang sudah tertanam di dalam sanubari mereka. Wallahu ta'ala alam bissawab. Di dalam dua ayat ini, ikhwan fillah a'azzakumullah, ayat yang ke-161 sampai 162, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, tempat tinggal Bani Israel setelah di Padang Tih adalah kota Ilia. Setelah mereka lama di Padang Tih, padang yang tandus, gersang, panas, ya, sedikit pohonnya, enggak ada stok air yang melimpah kecuali mata air dari batu yang dipancarkan oleh Allah melalui tongkat Nabi Musa. Maka ketika mereka mengeluh, tiap hari minum air putih, makan al-manna dan as-salwa, enggak ada variasinya, ya, bosan. Mereka pengin makanan-makanan yang lain, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan mereka sebagai hukuman atas mereka, supaya mereka tahu sendiri bagaimana rasanya makan barang kualitas rendah. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk usaha sendiri mencari makanan-makanan tersebut di kota Ilia. Nah, kota Ilia ini, ikhwan abidina azakumullah, nah, dekat dengan Palestina, ya. Di sana banyak pohonnya, banyak buah-buahannya, bahkan makmur kehidupannya. Allah persilakan orang-orang Bani Israel untuk mencari makanan yang sesuai dengan selera mereka di kota Ilia. Namun dengan dua persyaratan. Syarat yang pertama ialah mereka ketika masuk kota Ilia harus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka telah melakukan kedzaliman, tidak mensyukuri nikmat Allah dengan ucapan hittah. Ya Allah, hapuslah dan ampunilah dosa dan kesalahan kami. Syarat yang kedua, mereka ketika masuk pintu gerbang kota Ilia harus sopan dan tawadhu serta merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan cara sujud kepada Allah. Namun apa yang terjadi? Bani Israel ketika sudah masuk kota Iria, mereka tidak minta ampun kepada Allah dengan ucapan khitah. Malah mereka merubah ucapan itu dengan ucapan lain yang tidak pantas diucapkan. Ucapannya ialah habbah fi sa'ir. Biji dalam gandum. Sebagai bentuk pelecehan terhadap perintah Allah. Kemudian ketika masuk, mereka tidak sopan, tawadhu dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, justru mereka membelakangi pintu gerbang itu, masuk dengan cara mundur, barakofikum, memberikan pantat-pantat mereka, barakofikum, sebagai bentuk kesombongan dan ejekan. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala murka dengan ulah Bani Israel itu. Allah Subhanahu wa taala kemudian menimpakan Bani Israel di kota Iria itu dengan diturunkan azab dari langit. Mereka banyak yang terkena penyakit taun. Wabah yang menjalar dengan cepat dan mematikan. Taun ini ikhwanawatin a'azakumullah, Allah jadikan sebagai dua perkara yang berbeda. Untuk yang beriman dan bertakwa, Allah jadikan taun ini sebagai barokah bagi mereka yang sabar menghadapinya, kemudian mati dengan sebabnya, maka memiliki derajat yang sama dengan orang yang mati syahid di medan pertempuran. Namun Allah juga menjadikan taun ini sebagai bentuk azab untuk umat-umat terdahulu yang durhaka kepadanya. Waliyadzubillah. Jadi yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mati karena terkena penyakit taun, mati mereka itu mati konyol. Bukan mati syahid. Jadi dirinci orang yang mati dengan sebab terkena wabah taun. Kalau yang mati itu adalah orang yang beriman dan bertakwa, maka dia mendapatkan barokah dari taun itu. Disamakan derajatnya dengan orang yang mati syahid di medan pertempuran. Tapi kalau yang terkena taun itu adalah orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka taun itu adalah bencana baginya. Azab baginya. Matinya bukan mati syahid, tapi mati apa? Mati sangit. Mati konyol. Ya. Su'ul khotimah. Barakofikum. Nah, faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari dua ayat ini. Ikhwan abidina a'azakumullah. Wajib bagi kita untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak meremehkannya. apalagi menentangnya. Sikap meremehkan dan menentang perintah Allah adalah sikap Bani Israel yang zalim. Tidak pantas kita tiru. Karena hal itu bisa menyebabkan datangnya murka dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada perintah dari Allah taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kita harus punya tekad bulat untuk bisa mengamalkannya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kemudahan untuk mengamalkannya. Tidak malah kemudian diremehkan apalagi ditentang. Faedah yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni setiap dosa orang yang bertaubat dan minta ampun kepadanya. Jadi Allah perintahkan Bani Israel untuk minta ampun, untuk bertaubat dari kedzaliman-kedzaliman yang mereka lakukan, dan Allah menjanjikan pengampunan untuk mereka. Ini sebagai dalil bahwa apapun dosanya, sebesar apapun dosanya, kalau tobat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum mati, sebelum pintu tobat tertutup, maka Allah akan mengampuni. Faedah berikutnya, orang yang bertobat dari dosa dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk orang yang baik, termasuk muhsin, orang yang baik. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan, akan memberikan kepadanya kebaikan dunia dan akhirat. Sana zidul muhsinin, kami akan menambah kebaikan dunia dan akhirat untuk orang yang berbuat baik. Jadi kita harus tahu, kita ini Bani Adam, keturunan Nabi Adam alaihissalam. Kita bukan Nabi dan Rasul, sehingga kita ini adalah hamba yang banyak dosa, banyak salahnya, baik kita sadari ataupun tidak. Maka jika kita menyadari hal itu, kemudian bertobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk berbuat baik, berusaha untuk meninggalkan yang jelek-jelek, maka kita disebut sebagai orang yang baik, layak disebut Bani Adam. Tapi kalau kita sudah tahu bahwa kita ini banyak dosanya, banyak salahnya, banyak zalimnya, tapi malah sombong dan merasa aman dari adab Allah, maka kita termasuk orang yang jahat, berhati iblis, berjasad manusia. Barakofiku. Jadi tobat, minta maaf, minta ampun itu perbuatan yang baik, ya. Jempol. Enggak mau ngakui kesalahannya, enggak mau tobat, enggak mau minta ampun, seolah-olah enggak ada dosanya. Nah, dapat apa ini? Jari kelingking, ya. Nah, jangan malu untuk tobat. Jangan malu untuk minta ampun. Jangan malu untuk beristighfar kepada Allah. Justru Allah menjadikan mereka adalah orang-orang yang baik. Nah, kemudian faedah yang lainnya. Disyariatkan bagi kita untuk menggunakan istilah-istilah yang syar'i dan tidak merubahnya. Nah, jadi misalkan taubat ya taubat, jangan dipelesetkan ya. Nah, istighfar ya, istilah iya istighfar, jangan dipelesetkan. Ya. Istilah-istilah yang sudah jelas dalam Al-Quran dan As-Sunnah jangan dirubah, jangan dipelesetkan. Karena memelesetkan atau merubah-rubah istilah yang sudah syar'i itu termasuk kebiasaan orang Bani Israel yang zalim. Hatta dirubah habba fissa'iyah. Nah, hati-hati ya. Kadang-kadang bahasanya anak muda ya, supaya dikira gaul atau gimana, suka memplesetkan istilah-istilah yang syar'i. Nah, tobat katanya tobe. Nah, jadi banyak yang suka memplesetkan istilah-istilah itu. Tak boleh, ya. Kemudian kita dalam menggunakan istilah juga yang syar'i, jangan membuat istilah-istilah baru. Ya, menamai sesuatu yang ada istilah syar'inya, jangan diganti yang lain. Itu tak boleh. Memplesetkan atau merubah istilah-istilah yang syar'i dengan istilah-istilah yang apa ini baru, supaya kelihatan lebih keren begitu. Enggak, tak boleh. Tinggal diartikan saja, ya. Sunnah ya sunnah. Tinggal diartikan ajaran Nabi. Ya. Bid'ah ya bid'ah. Tinggal diartikan, ya, yang menyimpang dari ajaran Nabi. Jangan bikin istilah-istilah baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Ya, ingat ya, kalian bikin istilah baru yang dinisbahkan kepada syariat padahal tidak ada, itu jadi permasalahan. Ya. Barakofikum. Padahal kalau kita lihat banyak sekali orang-orang yang merasa luas wawasannya, suka bikin istilah-istilah baru, apalagi dengan menggunakan bahasa Inggris atau yang semisalnya, ya, meninggalkan istilah-istilah yang syar'i. Nah, kemudian faedah yang terakhir, adab yang Allah timpakan kepada hambanya bukan bentuk kedzaliman, tetapi hambanya yang zalim. Ya. Jadi kalau Allah mengadab suatu kaum, itu bukan berarti Allah mendzalimi kaum itu. Tapi sebetulnya kaum itulah yang zalim. Sehingga layak mendapat hukuman. Sehingga hukuman yang Allah berikan kepada orang yang zalim itu adalah keadilan. Bukan kedzaliman. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Apakah negara Israel diambil dari Bani Israel? Ya. Itulah sebabnya mengapa sebagian ulama ada yang tidak menerima penamaan negara dengan nama Israel, ya, karena Israel itu namanya Nabi Yakub, nama yang mulia, ya, lebih cocok negara Yahudi. Ya, tidak layak disebut Israel atau Israel. Kan Israel itu arti bahasa Arabnya ialah Abdullah, hamba Allah. Ya. Dan itu adalah nama lain Nabi Yakub alaihissalam. Dan memang orang-orang Yahudi di sana yang mengatasnamakan dirinya negara Israel atau Israel, mereka merasa sebagai keturunan dari Nabi Yakub. Ya, mereka yang menganggap diri mereka lebih utama daripada kaum muslimin dan yang lain. Apakah ucapan assalamualaikum boleh disingkat dengan ASS? Ya, sebaiknya kalian tulis lengkap. Nanti kalau ada yang membaca ASS, enggak dibaca assalamualaikum. Ya, ASS. Nanti jawabannya WSS. Ya, nah, dah kalian enggak usah pakai tanya yang boleh atau tidak, yang jelas yang afdol ya. Gunakan dengan apa ini? Sempurna. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Nulisnya juga kalau bisa yang sempurna, biar orang tidak salah paham ya. Kita itu pilih yang lebih afdol, lebih utama, lebih selamat ya. Bukan hanya enggak masalah, yang penting bacanya assalamualaikum. Ya, itu mudah-mudahan ya bisa menimbulkan kesalahpahaman di kalangan orang yang enggak paham ya. ASS, WSS. Apakah 3 kali cidukan atau guyuran ketika mandi janabah termasuk pembatasan? Lah, ya, tidak pembatasan. Tapi 3 gayung itu sudah cukup seandainya dipakai untuk mandi janabah, ya. Tapi bukan pembatasan. Taib. Barakfikum. Boleh lebih dari itu sesuai dengan kebutuhan. Nah, tapi tidak boleh berat. Lebih-lebihan. Lebih sedikit penggunaan airnya, lebih afdol. Ya. Nah, cukup kan? Misalkan kalau di sini airnya lagi susah gitu kan. Sudah yang junub kasih jatah 3 gayung. Bagaimana ini ya saatnya? Ya siasati, cukup itu barakofikum ya. Nah, yang penting kan sudah hilang junubnya ya. Nah, urusan enggak seger dan sebagainya itu urusan belakang. Yang penting junubnya sudah hilang. Ya, begitu. Tapi bukan pembatasan. Sebagaimana wudu juga begitu. Tidak pembatasan. Yang penting digunakan sehemat mungkin. Semakin hemat, semakin afdol. Afan Ustaz, dalam bahasa Inggris, ASS, as, artinya pantat. Apalagi kayak gitu. Ya, na'am. Malah lebih tidak boleh lagi. Kalian sembarangan menyingkat assalamualaikum dengan ASS. Nanti orang Inggris bilang, penghinaan. Masa saya dikasih pantat. Ya, gitu. Jadi kita harus menghindari hal-hal yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Nah, yakfi insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu